الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد أخوانا بالله رحمنا رحمكم الله. Setelah kita baca ucapan imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa'alam anna nas lam yabtadi'u bidatan qat hatta taraku min sunnati mislaha fahdar al-muhdathati min al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla wa dalatu ahluha finnar. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ketahuilah kata beliau bahwa manusia tidaklah mereka mengada-adakan kebidahan sampai akhirnya mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya. Maka jauhilah al-muhdatsat min al-umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Semua muhdatsah dalam agama adalah bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat. Dan kesesatan wa ahluha finnar. Yang belum kita singgung adalah ucapan beliau rahimahallahu ta'ala, wa dararatu ahluha finnar. Inas ucapan beliau rahimahallah. Ya, adapun ad-dalalah finnar, jelas hadisnya. Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adapun dalil bahwasanya ahluha finnar, pelakunya pun di neraka, hadis iftirakul ummah. Sataftariku ummati ala salatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Kata Rasulullah SAW, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka, inah dalal, ya firqat dalalah, semuanya di neraka kecuali satu, itu al-jamaah. Ini dari ucapan beliau, wa dalalatu wa ahluha finnar. Khairul rahimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ghazwatul Ahwan dinukil dalam kitab ini, ucap Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana keadaan salafun salih di kalangan para sahabat dan tabi'in menangis marah, menangis yang melihat keadaan umat yang mulai hilang dari mereka sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat dari munculnya bid'ah. Ini seperti yang dikatakan oleh beliau, anna nas lam yabtadi'u bid'atan illa atau hatta taraku min sunnati mislaha. Ketika satu demi satu sunnah ditinggalkan atau satu demi satu bid'ah diadakan, dilakukan, maka hilang sunnah Rasulullah SAW satu demi satu. disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Sahih Bukhari dari Ummu Darda radhiyallahu anha, kata beliau, dakhala alayya Abu Darda mughdiban. Abu Darda Qawaimir datang atau masuk ke tempatku dalam keadaan marah. Faqultu lahu, aku katakan kepada dia, malak, ya ada apa denganmu kok marah masuk ke rumah? Faqala, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu lagi pada mereka satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'an, kecuali ya amalan mereka, mereka masih melakukan salat dengan berjamaah. Marah beliau ketika mulai hilangnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kata beliau, kata Az-Zuhri rahimahullah, dakhaltu ala Anas bin Malik, aku masuk menemui Anas bin Malik radhiyallahu an bi Dimasq, di Damaskus. Karena kita tahu bahasanya beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lama bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabki, ketika masuk Az-Zuhri mendapati Imam Malik rahimahullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik dalam keadaan menangis. Faqultu lahu, katakan kepada beliau, ma yabkika, apa yang menyebabkan kau menangis? Faqala, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah. Yang beliau termasuk yang sahabat yang paling akhir meninggalnya, akhir sahabah, iya, yang meninggal di Basrah adalah Imam Malik rahimahullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Sehingga mendapati masa-masa telah meninggal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya para sahabat. Kata beliau, aku tidak tahu sesuatu pun yang pernah aku dapati di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam illa hadis shalah, kecuali salat ini. Qala, wa hadhihi shalah, dan salat ini pun qad duji'at, telah disia-siakan oleh mereka. Sehingga melihat sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, iya, beliau pun menangis. Ketika melihat ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak ditinggal, beliau pun menangis. Al-Mubarak Ibnu Fadalah rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau, shalla Al-Hasan Al-Jum'ah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, imam min a'immati tabi'in, salat Jum'at. Wajalasa fabaka, beliau ketika salat Jum'at tersebut duduk dan menangis. Faqila lahu, maka dikatakan, ditanyakan kepada beliau, ma yubkika ya Abu Sa'id, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Abu Sa'id? Ya Hasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Faqala, kata beliau, talumunani al-buka, kalian mencelaku karena menangis. Walau anna rajulan minal muhajirin ittala'a min babi masjidikum ma arafa syai'an mimma kana 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antumul yawma alaih illa kiblatukum hadih. Kata beliau, kurang lebih maknanya, kalau seandainya ada seorang dari kalangan muhajirin, ada sahabat dari kalangan muhajirin melihat dari pintu masjid kalian ini, melihat bagaimana amalan kalian, melihat dari pintu masjid kalian ini saya, dia tidak akan tahu sesuatu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalian lakukan pada hari ini illa kiblatukum hadhi, kecuali kiblatnya sama. Ya, kiblat kalian sama dengan mereka. Hati yang mulai ia punahnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, ucapan sahabat dan atabi. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ketika mulai ia menyebarnya fitnah. Ketika mulai menyebarnya al-bid'ah, kebidahan-kebidahan. Sehingga ia terus menyebar, terus menjadi kebiasaan sehingga dianggap sebagai satu sunnah. Yang kecil tumbuh di atas amalan yang mereka lihat itu dianggap sunnah. Sehingga ketika diingkari, maka orang-orang mengapi itu satu sunnah yang diingkari. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa antum idza labisatkum fitnah yahramu fiha al-kabir wa yanshau fiha al-saghir. Bagaimana keadaan kalian kalau fitnah sudah menguasai kalian sehingga orang yang tua sampai pikun di atas keadaan tersebut? Wa yanshau fiha saghir, yang kecil, anak kecil tumbuh dalam keadaan fitnah bid'ah sudah berkuasa di negerinya sehingga mereka lihat sehari-hari adalah al-bid'ah wa dhalalat, dalam keadaan mengira itu adalah tuntutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi banyak di kaum di negeri muslimin. Mereka menganggap Asy'ariyah adalah ahlu sunnah karena sudah labisathum al-bid'ah, sehingga mengira adalah Maturidiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah adalah ahlu sunnah. Mereka tua sampai pikun dengan pemahaman ini, yang kecilnya sejak kecil mendapatkan pembinaan demikian, yang anggap itu adalah ahlu sunnah, Asy'ariyah adalah ahlu sunnah. Kata beliau, tajri ala nas yattakhidunaha sunnatan. Terus berlangsung hal ini di pada manusia sehingga mereka menganggapnya sebagai satu sunnah. Mereka menganggap itulah yang baik. Karena sudah lama berlangsung, yang tua sampai pikun, yang kecil sampai tua. Terus mereka dapati al-fitnah, al-bid'ah. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza ghayyarat, ketika muncul orang, muncul, tampil ahlul haq berusaha untuk merubahnya, membantah Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan semisalnya dari al-bid'ah, qila, dikatakan kepada mereka, ghayyarat sunnah, sunnah telah dirubah-rubah sekarang, wahada mungkar. Iya, tuduh dengan Wahabi atau yang lainnya. Ketika muncul orang-orang yang berusaha untuk luruskan pemahaman Ahlus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Ini satu hal yang diantara yang menyebabkan para ulama kita ya bersemangat untuk takribu sunnah. Kalau kita baca kitab-kitab Asy-Syalbani rahimahullahu taala yang sangat banyak, di antara yang beliau sebutkan kepada kita adalah tujuan yang mulia yang beliau inginkan, takrib as-sunnah ilal muslimin. Bagaimana beliau berusaha untuk mendekatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Ya, beliau berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan mereka, taklid, ya, dengan banyak menulis karya-karya beliau untuk mendekatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Ya, menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh mereka. Ini wabillahi rahimana rahimakumullah, satu di antara bahaya al-bid'ah. Kata beliau, al-bid'atu itu tumit as-sunnah, akan mematikan sunnah. Satu bid'ah dihidupkan, maka akan melenyapkan, ya, akan menghilangkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu terkait dengan masalah akidah ataupun dalam masalah amadiyah. Kita contohkan kemarin, ketika mereka memiliki keyakinan yang bid'ah, kata mereka Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana, mereka meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib diimani, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bisama, Allah di atas. Nah, khulabila rahiman rahimakumullah, di antara bahaya dari bahaya bid'ah adalah sabab min asbab dukhulin nar. Kata beliau, fahdhar al muhdatsat min al umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. Al bid'ah sabab min asbab dukhulin nar. Yang kedua, yang ketiga adalah yang kita tahu, al-bid'ah sabab adam qabul ibadatil mar'i. Al-bid'ah adalah sebab tidak diterimanya amal ibadah seseorang. Kata kita tahu bahwasanya syarat ibadah diterima adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ketika mereka mengamalkan amalan yang mubtada', berarti mereka melakukan sebab yang dengannya tidak terima amal mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa 'ali amruna fa huwa raddu." Ya berkata ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan Imam Al-Barbahi rahimahullah dalam poin berikutnya. Di antara bahaya bid'ah itu adalah sebab, di antara sebab al-khuruj minal Islam, keluarnya seseorang dari Islam. Sehingga beliau menyebutkan bahayanya menganggap remeh kebid'ahan. Kata beliau, kata rahimah, kata Imam Al-Barbah rahimahullah ta'ala, wahdhar sigar al-muhdathati minal umur. Hati-hati dari al-muhdatsar, perkara-perkara bid'ah yang dianggap kecil. Fa inna sighara al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil dianggap remeh, itu akan terus berulang sampai akhirnya menjadi besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah sering kita baca hadisnya, riwayatnya, termasuk sahabat yang la yukir al-muhdatsah. Ketika melihat ada orang-orang yang membuat halaqah-halaqah di masjid, berzikir tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir yang bid'ah, ya beliau mengingkarinya. Ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum. Itu pengingkaran beliau. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah cepatnya ya kebinasaan kalian. Hadihi thiyabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubla. Ini pakaian-pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam masih utuh, belum lapuk. Wa ashabu mutawafirun. Ya, dalam keadaan para sahabat beliau masih banyak. Ya, tapi kalian melakukan kebinahan-kebinahan. Dalam keadaan mereka menyatakan, ya Abdurrahman, ma aradna illa khair. Kami tidak niat kecuali kebaikan. Tetap diingkari oleh beliau radhiyallahu anhu. Ya, dengan menyatakan, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang niatnya baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan ketika ya tidak dilakukan niat baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rawi, ya berkata seorang perawi riwayat ini, kata beliau, raaitu aktsara tilkal hilak. Aku dapati, kata beliau, aku lihat, kata beliau, kebanyakan orang-orang yang di halaqah-halaqah tersebut yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud tersebut, itu yuqatilunana yawman harawan. Mereka termasuk orang-orang yang memerangi kami, memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain di yawman harawan, yakni bersama Khawarij. Iya, awalnya dianggap kecil. Iya, sampai sahabat yang lain yang melaporkan kejadian ini kepada Ibnu Mas'ud menganggapnya ma ra'aitu illa khaira. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menyatakan, ya Abdurrahman, ya ra'aitu bil masjid hilakan. Aku melihat di masjid ada orang-orang yang sedang berkumpul. Ya ma ra'aitu illa khaira. Ankartuhu ma ra'aitu illa khaira. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang kamu lakukan? Kata beliau, aku nunggu. Ayah, apa yang kau perintahkan atau yang engkau akan lakukan. Sampai ketika Ibnu Mas'ud datang, diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, disebutkan mereka orang-orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khawarij, yang berdemo kepada Ali dengan menyatakan ilal hukmu illa lillah, ilal hukmu illa lillah. Iya, memprotes Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menyatakan ilal hukmu illa lillah, ilal hukmu illa lillah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah ucapan yang hak dan mereka inginkan dengannya kebatilan. Asyahid, mereka yang awalnya seperti itu, ia berdemo, ia memprotes Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menghujat beliau dengan menyatakan inil hukmu illa lillah, ujung-ujungnya adalah mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qalila. Khawarij, kemudian mereka mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa orang. Terus naik. Wahdhar sigar al-muhdatsati min al-umur, fa inna sigar al-bid'ati ta'udu hatta tasira kibara. Yang lebih jelas lagi disebutkan para ulama kita, ya, as-sabaiyah rafidah, yang awalnya mereka terjatuh ke dalam kebidahan, ya, tafdhil Ali ala Utsman, lebih mengutamakan Ali kepada Utsman daripada Utsman bin Affan. Akhirnya kemudian naik Yafadil Ali radhiyallahu anhu daripada Abu Bakar dan Umar. Ali lebih afdal daripada Abu Bakar. Kemudian mulai naik lagi menyatakan Abu Bakar dan Umar itu zaliman. Keduanya menzalimi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya hakul khilafah ba'da Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Mulai masih banyak yang simpatik, yang senang, bahkan kemudian naik ke akhir, naik ke kesatuan berikutnya. Kata bahkan kata mereka, Jibril alaihissalam qad khana risalah, telah khianat, karena sebetulnya dia harusnya menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Terus sampai akhirnya sampai ujung-ujungnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena mereka menyatakan Ali adalah ilah. Kata mereka, iya, Ali adalah ilah mereka. Terus naik, wahdhar sigar al-muhdathati minal umur fa inna sigar al-bida'i ta'udu hatta tasira kibara. Kata beliau, wa kadzalik kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummah. Demikianlah semua bid'ah yang diadakan di umat ini, kana awwaluha saghiran yushbihul haq, awalnya kecil. Tadi saya contohkan bagaimana khawarij, bagaimana syiah, rafidah, awalnya kecil, yushbihul haqqa, mirip dengan hak. Fadturra bidhalika man dakhala fiha, akhirnya tertipulah orang-orang yang masuk padanya karena mengira itu hak. Thumma lam yastati' al-makhraj minha, ketika sudah tenggelam masuk terjerumus dalam bidah tersebut, dia tidak bisa dikeluar. Ini bahayanya ketika seorang tasahul dengan al-bidah. Ketika itu adalah syubhat, sulit untuk keluar dari, mengeluarkan diri syubhat tersebut. Fa'adhu matahir semakin besar. Wa sarat dinan yudanu biha, akhirnya menjadi satu agama yang dia beragama dengannya. Fakhalafa as-siratal mustaqim. Iya, dia pun akhirnya menyelisih siratal mustaqim, fa kharaja minal Islam, dan keluar dari Islam. Sedikit-sedikit akhirnya kemudian menyebabkan dirinya murtad dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Nanti saatnya kita baca. Subhanallah, yang terima kasih.